وعلى رسولنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه سبحانه. الحمد لله شكر كتابنا الله سبحانه وتعالى رغم أن من أجل هذا المؤتمر كتاب بدرس كان لكي تنجاز الكتاب يكون كتاب هنا كتاب بداية البداية فهنا أن الذي مثل تأمين أيام فأن حاب لم تكن شكوه كما الله سبحانه وتعالى فلما قال من أجل هذا المؤتمر كتاب آدم لهم الله تعالى untuk kita meneruskan kisah dan kehidupan kita di atas muka bumi ini. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana kita dipilih oleh Allah. Walaupun kita cukup di siang hari untuk mencari nafkah, untuk menjaga keluarga kita, alhamdulillah kita dapat sama-sama berdoa untuk hidup kita memberi waktu tiban dan waktu isyak untuk sama-sama kita mengenali tentang ilmu untuk menegakkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berhenti tadi dalam mukadimah kita Imam An-Nawawi dari Rahimahullah, iaitu dalam kitab Bidayah dan Hidayah, dalam kitab Permulaan Hidayah dan Hidayah. Kita bersyukur pada istilah yang lalu, dua minggu yang lepas, iaitu tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan niat. Niat kita nak melakukan kebaikan dan kesempurnaan di batas tersebut akan diterima dengan sempurna dan niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya juga sebut pada istri yang lalu bahawa kita ini tidak dihalang oleh syaitan untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Dan kita sama sekali tidak akan dihalang dan syaitan juga tidak mahu letak dengan kita melakukan amal kebajikan dan kita datang untuk ilmu, untuk dapatkan ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama sekali dia tidak akan mengalah. Namun kita nak beliau ada salah satu enak nanti budaya yang beliau nak meningkatkan niat kita daripada tujuan untuk berjalan ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi ditukar kepada berjalan ilmu kepada manusia. Ditukar kepada Tuhan Ibu pernah dunia. Ditukar kepada Nabi Tuhan Ibu asalnya nak menjauhkan, nak menjauhkan diri kita dari kata jangkat. Tapi kita datang ke Tuhan Ibu untuk menunjuk-nunjuk kepada orang. Nampak orang ini macam kita ini ahli syurga. Tetapi hakikatnya kita ini ahli rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala disebabkan kita terpesong berdasar di perniagaan yang sebenarnya. Kemudian kata kita kalau orang lalu yang menerima Allah pada malam itu kita baca di Muqaddimah panjang Muqaddimah dan kita dan kata juga bahawa manusia di dalam untuk ilmu ini terbagi kepada tiga bahagian. Manusia itu ada tiga kekurangan yang disebut oleh Imam Al-Rawan tadi berdasarkan pengalaman. Maka ini tiga kekurangan ini tak disebut dalam nas, tak disebut dalam Al-Quran tetapi berdasarkan tajrimah, berdasarkan pengalaman Imam Al-Ghazali rahimahullah, Profesor Islam yang menyatakan bahawa ada tiga jenis golongan orang yang berilmu. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, orang yang mencari ilmu untuk menjadikan sebagai bekalan kemudian akhirat. Maka dia tidak berniat dengan mencari ilmu kecuali hanya mendapat keridaan Allah dan menjadi akhirat. Maka orang ini termasuk dalam golongan orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, dia menjadi ilmu kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana nak mencari keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka ini bukti yang benar kepada suami yang mana dasar di mana-mana dunia waktu mana dunia pun insyaAllah kalau dia hanya kerjaan itu di mana-mana dunia pun dia akan pergi dan di mana-mana tempat pun dia akan pergi bagaimana pun yang banyak pun dia akan pergi sampai dia untuk tujuan apa untuk dia menghindarkan diri dia berjari dan untuk mencari berapa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar macam mana pun jika begitu dalam kehidupan sehari-hari maka dalam waktu 24 jam itu mesti dia akan membutuhkan waktu untuk dia pergi di dalam ini. Maka itu mungkin benar. Benar kalau dia sudah cukup kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk bertunai ilmu, maka Allah Ta'ala dia akan mudahkan segala urusannya. Terus kalau urusannya kemudahan dia untuk bertunai ilmu, semua dalam sebab apa? Bertunai ilmu ini adalah perkara yang wajib sekali. Perkara yang paling utama. Man Allah dan dunia fa'alihi bin Ali. Wa man Allah dan al-akhirah fa'alihi bin Ali. Wa man Allah dan Allah fa'alihi bin Ali. Siapa yang nak kepada guna, maka dia menuju kepada ilmu. Dan siapa yang memerlukan kepada akhirat, maka dia juga kena ada ilmu. Dan siapa yang nak kepada berdua-dua di tempat ini, kedua-dua alat ini, maka dia juga kena ada ilmu. Ada dua ulama kata, وَمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْقُرْآنِ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْقُرْآنِ وَمَنْ أَرَادَ اللَّهَ Al-Quran. Semua panjang pendek kita tetap sampai sedih kalau kita ni anak cucu dan ramai lah. Tapi Al-Quran tak pandai kita baca. Terus kadang-kadang kita ni kan tak pandai nak baca. Kita buat-buat pandai nak baca. Lepas buat-buat pandai baca. Orang macam Yasin kita buka mulut sama. Bunyi Yasin kan. Al-Quran dan hati kita bunyi lah. Semua dia tak tahu. Wow, sama nak? No. Puruh juga. Macam mana? Dia tak tahu. Puruh macam mana? Sebab ini tiap ini satu masjid itu ada orang kecil main rumah dia. Dia kata tak boleh lah saya nak ambil tanah Fatiha. Dia kata insyaAllah boleh kecil baca. Kalau saya nak Fatiha tak apa lah. Saya baca tanah Fatiha dia baca. Boleh lah baca amir seperti itu. Pada rumah-rumah kesalahan yang dia baca. Kemudian dia kata sebenarnya saya ni kecil ni tahu baca Fatiha. Hal ini semua datang. Jangan ni tangkap kuat dia. Maksudnya dia punya Allah kat sini sebut tapi tak tahu. Buruk pop macam mana, lah macam mana, tak tahu tu. Itu tak buruk-buruk. Maksudnya tak tahu nak kita buruk-buruk dalam empat. Allah Allah sedih tempat. Kalau kita ni dah tak ada semua. Maka kita tak boleh lihat macam mana anak kita ni, kita boleh lihat tak masuk. Kita suruh semayang, dia tak semayang, dia buat malam-malam. Kita suruh dia belajar, saya tak nak belajar. Kita suruh dia menerjuh, saya tak nak menerjuh. Sebab apa perpuncan daripada kita yang tidak sedikit beratkan tentang ilmu yang atas, paling atas. Sebab di atas dalam kehidupan kita, ilmu pahamai yang kita kena tahu, yang kita kena kenal, yang kita kena faham, yang kita kena ikut. Dan kita tak rasa kewajipan. Kalau kita tak pergi untuk ilmu, kita kena rasa bersalah di sisi Allah SWT. Dan kehidupan kita juga dari sebab itulah yang akan membantu kita ke arah yang benar. Ke arah yang tidak benar dan memerlukan di antara benar yang baik dan semua. Maka yang pertama sekali, golongan mereka yang dah selalu kita dikirakan semangat sekali untuk ilmu itu wajib. Kita kena tahu tentang ilmu syariat, kita kena tahu tentang akidah, kita kena tahu tentang takwa, kita kena tahu tentang akhlak. Maka kita nak agar juga kita golongan. Golongan yang pertama yang mendapat kepada dapat ilmu kita rahmat, dapat keampunan kepada Allah SWT dalam dengan juga untuk ilmu kerana semata-mata tak berbentuk kelemahan kepada Allah SWT. Ini satu orang kata pencapaian yang tinggi. Kita orang iman juga ilmu kita nak apa? Tentu kita nak tengok orang ustaz tak apa orang iman. Kita nak tengok orang muka dia itu dan dah nak kita juga. Haa, nak tengok dulu. Kemudian dia berdua nak tengok. Dia cakap macam mana? Cakap, gantak, tak cakap. Tengok kat tengok tu. Haa, ni tak tahu macam mana tak tahu. Haa, dia kadang-kadang dia tengok kat tengok situ. Itu yang pertama maksudnya dia bukan datang tak pun nak kutip lagi, nak kutip lagi daripada apa yang disampaikan untuk dia beri manfaat. Ada tengah dia buka ilmu ini, nak dia jawatan, nak kepada jawatan. Ada dua untuk ilmu tak supaya dia tahu kata dia tu alim dan tak orang yang tahu juga kata dia tu rugi kepada orang lain. Dan ada juga yang dua ini makhluk Tuhan itu kerana tak mendapat balasan di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Tapi semua itu adalah untuk ulama tasawuf, untuk ulama-ulama yang sufi yang benar-benar benar dalam Allah Subhanahu wa Taala. Semua itu kita tertinggal semata-mata nak kepada redha Allah Subhanahu wa Taala. Redha Allah Taala itu menandasi semua. Maka kita buat amal nak kepada pahala. Kalau menurut maka kita amal itu biasa, maka kita nak pahala dalam bahagian dalam Allah rumah dan tak satu dan pahala. Kalau kita main di masjid, orang mana orang lagi ataupun pahala yang kita dapat berusul pahala, kita nak kepada pahala. Tetapi kalau orang yang khawal itu khusus, maksudnya orang yang benar-benar nak menjadi kelebaan Allah Subhanahu wa Taala yang bertara mukhawwim yang dekat sungguh dengan Allah Subhanahu wa Taala, dia tidak mengharap kepada pahala, tapi dia mengharap kepada kasih sayang Allah, mengharap kepada rahmat Allah dan redha Allah Subhanahu wa Taala. Rabbilani anta maqsudi wa ridaka tamkuni. Rabbilani Tuhan aku, engkau lah tujuan aku. Rabbilani anta maqsudi wa ridaka tamkuni. Dan redha engkau lah yang aku tuntut kepada Allah Subhanahu wa Taala. Maka kalimah ini kita jangan menyebut. Dan sesuatu yang berzikir, Ilahi anta maqsudi wa ridaka tamkuni. Dan Tuhanmu sesungguhnya engkau lah tujuan aku, aku hidupku kerana kamu Allah Ta'ala. Aku dihidupkan, aku dibantukan, aku makan, aku pakai baju, aku bersemayam, aku bekerja. Semuanya kerana kamu tujuan. Berilahi anta maksud kerana kamu adalah tujuan aku. Walaupun kau bantuni dan tujuan semua ini aku tak nak yang lain, hanyalah semata walaupun engkau jawab. Bila kata walaupun kita tak nanti banyak aman, tak lagi benar-benar. Tapi Allah Ta'ala rekod dengan kehidupan kita yang ikat walaupun kita ada amat, Allah Ta'ala beri masukkan kita ke dalam surga Allah. Dan kita ada dalam Al-Quran, ya Allah, dengan surga Allah dan aku. Surga Allah, anak-anak aku. Surga Allah, semua kehidupan aku ikat daripada aku makan sampai aku. Semua kehidupan dalam seharian aku. Surga Allah, berkatkan aku. Agar dunia kita terlintas dan paling utama kita terlintas. Maka kalaulah seseorang itu, dia berkata itu semata-mata nak menutup rata Allah. Kita bisa pun dia semua itu akan diberikan putus, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelapangan, diberikan oleh Allah Ta'ala kemudahan. Sebab apa? Ramai di kalangan para ulama yang agamanya tidak punya nama itu. Dia berkata nanti Al-Azhar. Dia berkata apa? Kerja tubuh minum tanah. Dia berjaya itu kalau lampu sepadam, dia tinggi dunia tanah. Lampu sepadam, dia tinggi dunia tanah. Dia tak mengaji, dia tak ada. Dia orang kata dalam istilah kita untuk siap lah. Untuk siap ini kita akan lekat lah. Tapi di sisi Allah besar pahlawan, dia ada putih-putih di hijau. Untuk putih-putih apa yang bentuk dalam masjid, dia penuh kaku, mana orang buka pintu, apa semua ni. Dia untuk siap. Maka, dia ada seorang nama yang dua menara kita namu sampai sekarang orang menyebutkan dalam bilang bahasa. Saya ingat nama dia. Dia ada isi minyak tanah, nama dia ada isi minyak tanah. Kemudian dia tetap. No? Dia tetap dengan satu kaluah yang apa ni begitu menusuk satu dengan nama pedas. Walaupun pedas kita kata, semua kita kata hal ini duduk dan menjadikan 20-20 tahun. Lebih lama daripada anak murid yang pun. Tapi yang tak pandai itu, haa, tak pandai itu. Dia tak daripada ibu. Mula daripada saat itu, dia berhenti dan dia belajar dalam usia yang 40 tahun. Usia yang dah lama dalam kita ini, waktu itu dah sekarat kan, dalam 40. Kalau nak menghafal ini, kita kena berpuluh. Kalau bawa sebelum balik ini, dia hafal Quran insyaAllah dan nak syifil hajar kepada para ulama. Kalau kita menghafal berulang seperti mana kita tulis di batu, kita tahan di batu. Maka nak syifil hajar, maka kita cedul halnya ke diwani kena habu ke roh dan tak mentah saya. Tapi kalau kita tulis di batu, maknanya habu kita, maksudnya akan terbatas. Kalau dia angin sikit, dia akan terpadam. Kita pergi, buat kita pergi sambung-sambung sikit, dia akan hilang macam tu. Kita ni kalau orang tergok, dia tak kuah lagi lah. No, siapa yang kuah lah. No, siapa yang kuah ni yang menghafal, seperti mana dia menghafal angin. No, Kalau nampak tadi dan ini, dia ni tak nampak apa. No? Maksud sepuluh gelap pun, gelap tempuh pun, gelap sepuluh, gelap tempuh. Maksud orang tak ada apa yang dekat. Tapi kalau budak-budak sampai sepuluh yang dekat. Lepas kita berhajat untuk dia anak kita ni tinggal hantar untuk dengan Tuhan, rapat dan cantik. No? Umur anak patut, tapi bagi tulis lagi juga. Macam Tuhan semua kira. Banyak tulis Tuhan, apa dalam Tuhan, sampai umur 15 dan 2. Dan nak ingin itu apa dalam tanah. Dalam Al-Quran kita menunjuk umum pada SPM itu apa sebenarnya. Kalau SPM itu pengalaman dalam kawan-kawan saya yang menjadi hafiz ni, SPM ini dia sekolah semua ni. Yang kini orang punya hafiz di sini. Baru biji, baru peta semua dah hafiz di sini. Semua Al-Quran pun dah hafiz. Takkan yang orang ini kini orang tak hafiz. Yang kini orang ni, dia ucapak dia pula luar. Maka ulama tadi, dia anggap walaupun umur yang 40 dimasak dia dah kurang dah orang masak dah nampak lah. Tapi dengan keadaman dia nak berjaya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam usia yang tua dan masa yang tingkat, dia menjadi seorang ulama yang berhubungkan dia itu sampai sekarang orang untuk kita. Sama juga penjaga kita Ibn Hajar Al-Haytani juga Ibn Hajar Al-Asqalani dalam dua Ibn Hajar dalam Al-Fat Iman Al-Syafi'i. Dia Ibn Hajar Al-Asqalani dua bakar dalam bidang hadis. Kalau Ibn Hajar Al-Haytani dia bakar dalam bidang fiqh. Sama juga dia ni umur tua baru lagi. Tapi Alhamdulillah satu Ibn Hajar juga boleh sebut Ibn Hajar anak kepada Rasul Hajar satu. Hajar pun satu. Sebab dia tengok ayah ni jatuh titik atas satu. Nama-nama lepuk tak. Lepuk juga batu. Lepas dia pun ambil resah batu. Aku ni walaupun dah tua, aku lagi setiap hari lagi musuh hafal sikit-sikit. InsyaAllah akan menjadi banyak. Akan menjadi satu kebangkitan yang banyak dan aku akan pandai juga satu hal ini. Maka itu yang kita dalam pakai. Kan dah pakcik dah tua orang main. Tak tahu apa-apa, benar-benar hidup lah. Tak tahu apa. Namun kalau kita kena ada tekad dan kita ni ada masa lagi. Ya Allah berikan kepada kita, insyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala boleh berikan kepada tu siapa yang jangan ilmu. Kalau Allah Ta'ala nak berikan kepada kita, maka sebab tu lah Ibn Hajar Al-Haytani boleh sebutkan dunia juga dalam dunia fiqah Imam Syafi'i. Dalam bahasa Palestin tersebut Syaikhan dulu orang tu tak lain tak bukan Ibn Hajar Al-Haytani yang pakar dalam bidang bahasa Imam Syafi'i yang dia menunjukkan ulama-ulama selepas daripada dia. Jadi dia berusaha. Kita ini bersama juga dalam tentang berdiri anak kita. Allah lebih bulat dengan orang kata tak nak cakap sama semua orang yang tahu ada kan. Sejak budak, sejak anak kita tak tahu juga. Maka kita ini sebesar ayah yang berusaha di atas batu ini. Kita berusaha, kita berdoa, cara berdoa, kita berdoa, cara melihat, kita suruh orang pula melihat dia. Dan kita minta di tempat yang ada oleh sebagainya kita dan kawan diri dia supaya dia kawan dan orang yang baik. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan juga apa yang kita hajatkan, apa yang kita usahakan. Yang penting kita kena usaha. Teruskan usaha dan sama juga macam kita Tuhan Bumi. Walaupun azab terlewat tapi kita tetap usaha. Maka Allah Ta'ala tetap juga akan berikan kepada kita. Baik, yang pertama yang kita juga alamkan tadi, dia yang mendapat rasa yang baik dan orang yang beruntung dalam kita ini niat untuk ilmu dan kepada Allah. Tak tahu bukan kerana lain. Kerana kita niat kerana Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan susun pergerakan kita, susun gerak langkah kita supaya kita menjadi orang yang berguna dan ilmu yang kita dapat nafihun diwai, nafihun diwai. Kita akan bermanfaat kepada orang yang kita. Dan yang kedua kata Imam Al-Ghazali, orang yang mencari ilmu untuk mendapatkan keuntungan yang segera, untuk mendapatkan keuntungan yang segera di dunia dan mendapatkan kemuliaan, pangkat dan harta benda, sedangkan dia sedari, dia sendiri menyedari hal ini dan merasakan di dalam hatinya akan kejahatan keadaan yang sedang dihadapinya dan kehinaan maksudnya. Maka Orang ini apa? Orang ini adalah berada di dalam golongan yang berbahaya. Jadi dalam dia mati sebelum sempat bertobat, maka dibagi dia akan mati di dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian urusan yang terselak, terselaklah kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. No? Yang kedua kita kena alamat ini ialah orang yang mencari ilmu nak mencapai keuntungan dunia, nak mendapat pandai dia menjadi menjadi dalam bidang agama. Tak salah kalau kita nak kepada kemewahan, tak kemewahan juga tak salah, tetapi kalau semata-mata itu kita untuk ilmu lebih menjadi dalam bidang agama. Kalau kita fokus tentang kita menjadi apa ni di apa ni di kuliah-kuliah ataupun kita belajar tentang agama ini untuk mencapai pangkat ataupun kemewahan dunia yang bersifat sementara. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sesak juga akan beri kepada kepada kita. Serta kita ada sekali kedua. Kalau kalau kita ada tak uang dan bincin dah, tak ada apa kerja pun tak ada apa semua, kita rajin dan mesti kita. Kita rajin dan mesti akan juga sebuah surah, tunjuk ke orang dan kita rajin dan mesti. Kalau tak ada orang nanti, sikit. No. Olimpik ini, Olimpik ini fungsi, Olimpik ini semua semua. Sebab apa? Kita nak kepada bangsa, hadir dari perempu itu untuk dapat bangsa. Dapat atau tak? Dapat. No, insya Allah dapat. Isti bawa. Sejak pagi, main kuat lampu. Isti bawa. No. Isti bawa dalam bulan 40 hari juga. Dalam pantang itu 40 hari, 40 lah. Isti bawa setiap hari, main kuat pintu, main kuat lampu, main kuat telefon. Nah, InsyaAllah akan dapat tahu. Sebab apa? Orang tengok kita lagi, orang tengok kita lagi berubah macam. Kalau begitu lah tujuan kita, memang orang lain tak mampu nak kita. Orang lain tak mampu nak tengok, kami buat besar untuk apa? Siapa yang untuk aku, tak mampu nak tulis untuk aku, untuk apa? Orang tak mampu nak tutup. Kalau dia tak terlupan di benda dalam hati, dan benda tak nampak. Bila benda tak nampak, Allah Ta'ala saja yang boleh tahu ni. Maka dia memiliki apa saja dengan dia nasinya. Maka di sana dia akan hidup keikhlasan. Sedangkan dalam masa kita ini nak buat benda itu sama ada kita ikhlas sungguh kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun kita ini hanyalah semata-mata nak kepada rahmat dunia. Sebab kalau kita melihat cara ulama-ulama silam, negara-negara ulama-ulama silam, mereka tidak ada pekerjaan yang khusus dalam sebuah nanti Pak Adama ini boleh dipersyarak. No, dia bagi cikgu dari petak 5 minggu sebulan ke 6 minggu sebulan. Maksud kata dia main itu kerana nak tak jadi. Tapi ulama dah tu bayangkan lebih hebat berdantar-dantar dengan ulama yang ada setiap ada sekarang ini yang mana mereka tak ditawar dan pun dengan benda petak. Tak tahu itu kerana ada hal itu. Kecil pun tak tahu itu waktu. Imam Syafi'i Masya Allah imam yang paling ketat dan tidak ada dalam para ulama ada orang yang mampu sampai tahap pengkepahaman itu seperti dengan Imam Syafi'i Rahimahullah. Ada orang hafal hafal beratus ribu hadis bukan Al-Quran, Al-Quran itu sudah biasa. Kita lagi mudah nak hafal, lagi mudah nak hafal Quran dengan MP3 ada, MP4 ada, MP5 pun ada. No? iPad ada, iPod ada, semua ada. Maksudnya dalam surah Al-Quran, dalam tu kita boleh sumpah macam-macam. Jadi semua dalam tu. Tapi kita tetap tak punya seni hebat pun dengan umat dahulu yang tak ada langsung dari sistem. No? Tak tahu punya sisi pun maklumat. No, dalam buku pun tak mampu nak tulis. No, tak mampu nak tulis pun. Bukan macam ni. No, dia ada darah dia. Dia ada darah dia. Dalam dia yang dia, dia juga di atas ada tangan, lebih juga dia juga di atas tapak tangan. Tunggu sempat. Tunggu sempat. Bukan kali tengok tahun pulau, wajah buruk. Tunggu wajah buruk yang dia tengok. Walaupun itu, orang semua kat sini juga yang dia. Haa, dua kali itu dia darah. Ada untuk tak ini yang dia darah. Tunggu dia darah. Tapi dia tengok semua. Kalau, dia balik. Tunggu, tunggu balik. Ada darah pun. Jadi dia tak kena apa, dia balik. Ah, itu kalau orang ni, kalau orang tu orang ni, dia tu orang tu orang ni, tu, tu orang tu, no, dengan itu, ni, apa yang dia buat? Lepas kita tu, orang tu kata, aku tak tanya dia apa, aku tu pusing ni. Ibu tu, apa yang dia kata, betul gambar ni, kan sebut satu dekat awal sampai habis. maka Imam Syafi'i sebut satu-satu apa yang diajarkan oleh Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu rahimahullah. Maka Imam Malik tengok pegangan pun dan terus tersebut dengan kesempatan Imam Syafi'i rahimahullah yang boleh menghafal kitab muwaffaq hadis-hadis yang lebih daripada ribuan hadis dalam masa seminggu sahaja. So, ribuan hadis perjalanan dia daripada Mekah ke Madinah. No? Kitab muwaffaq pun juga oleh Imam Malik. So, perjalanan dia daripada Mekah ke Madinah dalam beberapa hari. No? Dalam beberapa hari dulu, dalam kaki dia tak. Dalam beberapa hari seminggu tu, dia boleh hafal lah kitab muwaffaq. Semua so, depan dia tulis balik ya. Tulis balik dalam tangan ni. Imam Malik Mekah dia sebut satu-satu semua apa yang dia telah hafal. Dalam tu tak ada lagi efek. No? Yang pernah kita di dalam efek pun ada. No? Kita boleh pun macam-macam kita dalam. So kalau ada yang lalu tu ada satu yang punya khabar dan punya efek no? Kita tu bukan dengan kita hati saja. Al-Quran dalam tu, fekoh dalam tu, dia saja, duduk semua. Tapi sebab kita tak mampu dengan tak tahu nama ini. Untuk hati kita ni ada something. Ada betul yang kita niatkan sesuatu. Kita nak kata kita ni hebat. Oh, dia ada hebat, dapat apa? Dia ingat semua dapat dia ingat. Ulama mana dia ingat? Semua ulama dia ingat. Satu mana juga macam tu. Dia belajar untuk orang nak kata dia ni hebat. Dia belajar untuk kata dia dapat pangkat. Dan dapat pangkat, nak dapat sesuatu hamba muslim ni, maka Allah Ta'ala akan blok, Allah Ta'ala akan tekat apa ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada kepada ulama-ulama yang terdahulu. Sebab ni kita ni kita ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kita beriman imam dahulu yang bukanlah orang yang kaya pun. Maka kaya itu bukan selesa itu bukanlah syarat untuk kita ni bukan kita. Dan ini kena ada awal ini baru kita ini saja di atas desa. So kena ada kursi yang empuk, ilah yang empuk, kata yang empuk, mana apa ya? No, dan so kita kalau ada itu mana apa ya? Kalau kita kita kena nak menjadi ada orang khusus menjadi agama. Kalau menjadi agama itu kena susah. Kalau susah itu apa nak kena hafal, nak kena semuanya, nak kena semuanya. Dan kena hafal, kena kaji, kena bincang, kena kenal, kena muzakarah dengan kawan-kawannya. Maka belajar ataupun kemudian yang susah, bahkan lebih susah kita hibur sendiri. Tetapi kalau bukan yang susah kita belajar, dan kita hari pun susah juga. Dan kita belajar tak ada mak, susah. Nak faham tak ada mak, kita susah. Hari pun kita belajar yang mudah. Tetapi kalau bukan yang susah ini, kita niat kerana sesuatu. Nak dapat bukan yang bersifat sementara, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan pergi. Tetapi kita akan mendapat apa ni balasan yang buruk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia kata kemudian urusannya terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang itu dimaafkan atau disiksa oleh Allah Ta'ala. Maka kita kata kalau kita disiksa itu kerana seseorang kerana sesuatu yang selain daripada Allah, maka sebablah kepada Allah Ta'ala sama ada dia nak balas kepada yang baik ataupun dia nak berdisa-disa. Tetapi dalam dunia pendapat tahu maka kata Imam Al-Quran tadi kalau dia pendapat tahu sebelum matinya lalu dia bertawak dan tempat mengamalkan ilmu yang telah dituntutnya dan sempat pula membuat kebetulan terhadap apa yang tercedera dan tersuai, maka bolehlah dia dikumpulkannya bersama golongan yang beruntung. Kerana orang yang bertawak dan kalau dosanya sama seperti orang yang tidak berdosa. Kata Imam Al-Ghazali, kita ni yang seorang pertama kita niat ikhlas ni bukuh. Sedang saya kita sedang 50 minit. Bukuh 50 minit tu 50 selat. Mungkin dia telah yang menik saja. No, 42 hari disruption is best untuk kembali ke rumah ni. Aku tak tadi ni tak apa. No, kita batas ilmu untuk kena lalu ada rumah ni. No, tak apa. Dia tidak ada smoky mantel ke bagi. Cuma itu ni pun tak apa. Lalu kalau kita ambil semua apa cuman. Semua ambil terjuru. No, kita dulu yang tadi tak ambil ilmu tu. Okey, saya lah tak lupa dia kena jangka apa ni. Dia tak susah nak lupa. Dia lupa dia sebagainya. Yang lagi mana tertahu ni nampak no, no closing ni satu ni lah nampak lagi sikit kadang-kadang jadi kita ni kadang-kadang tak buat kita tu susah kita nak ikhlas tu orang hakim kita ni banyak benda-benda yang disibukkan bukan apa lagi. Mata kita tengok benda dunia, nantinya kita mesti banyak benda-benda dunia. Hati kita sentiasa fikir kita punya nak kemewahan, nak kepada kekayaan, nak kepada kesejahteraan. Di hati kita itu susah nak khusyuk, maka mungkin kita terbalik nak kepada sesuatu. Namun di sana Allah tetap bagi telah kepada kita. Kalau kita bertawabat sebelum Rasulullah kita hari ini, insyaAllah hari ini kita akan kita amalkan dan akan diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa Taala. Bagi mereka yang bertawabat disebut oleh Imam Al-Rahman Al-Ghazali, sama seperti orang yang tidak berdosa kata. Kemudian yang ketiga dari Imam Al-Ghazali, dan yang ketiga golongan yang berilmu ini ialah orang yang telah dikuasai oleh syaitan. Maka ia menjadikan ilmu yang dituntutkan itu sebagai alat untuk menghimpunkan hamba Allah. Ada juga untuk kekayaan kepada tandai. Orang yang salah, dia letak dapat dia. Syaitan, maka ia menjadikan ilmu yang dituntutkan itu sebagai alat untuk menghimpunkan hamba Allah dan menghubung Allah dengan kerusakan dan berbangga-bangga dengan ramai penduduknya. Ia menggunakan ilmu yang menuntut itu untuk mencapai segala hajatnya dan untuk mengaruh keuntungan dunia. Walaupun demikian, ia masih berpedalaman dengan tandaannya bahawa dia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Taala, kerana ia masih lagi pada zahir yang menyerupai para ulama. Dia bercakap seperti percakapan ulama dan berpandangan seperti pandangan ulama, padahal zahir dan batinnya penuh dengan tamak dan halubah dan menghimpunkan kekayaan dunia. Orang yang seperti ini termasuk dalam golongan yang orang yang berkata zahir dan bertipu dengan elok syaitan dan banyak tipis harapan untuk dia bertawabat kepada Allah kerana dia telah menjaga bahawa dirinya termasuk di dalam golongan yang orang yang baik. Jadi ini yang dimaksudkan dengan golongan yang ketiga. Golongan yang pertama ini tidak kata dua satu salah, dan golongan yang kedua ini tidak walaupun dia niat selain daripada Allah Subhanahu wa Taala, dia niat untuk mendapatkan sesuatu, dia niat untuk mendapatkan dunia kampuan di dunia ini walaupun begitu dia masih sedar. Dan yang kedua ini disebut sebagai istidraj. Disebut sebagai istidraj, ya Allah bagi nikmat yang begitu banyak kepada dia kita lupa. Dan nikmat banyak itu miskin. Dan miskin ini Allah akan masjid ke dah saya dalam itu miskin dia lupa. Tak apa dia cerita. Sebab itu iman kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menyebutkan dia pesan kepada seorang sahabat dia kata, apa sedekah yang paling afdal? Sedekah paling afdal ya, sedekah yang paling afdal ialah sedekah ketika mana kamu sedang kaya dan ketika mana kamu sedang dalam keadaan kita. Seorang juga itu yang paling afdal. Kalau bila kita senang, kita lupa orang. Kalau bila kita senang, bila kita kaya, kita lupa. Kita sibuk di dunia sana, di dunia sini, di dunia cikap, di dunia no, di dunia sport nak. Banyak-banyak bisnes ni. Tak puas nak bisnes ni. Kenapa tak apa? Abdul Rahman bin Auf pun bisnes ni lah. Nak Abu Bakar pun bisnes ni tak. Abu Bakar, dia harus jadi tetap semua kata. Dia tak bisa lepas dia puas dia tak. Dia orang bisnes ni, dia cuma yang lain. Nak jadi tetap. Semua kata dia. Rasulullah tak kena aku ada dengan kuningan. Aku tinggal yang beranak aku, ni keluarga aku, Allah dan Rasul. Kalau kita lihat, tak apa saja di sini, dia ada dalam kucing dia. Tapi kita di sini, lupa semua. Kalau kita ada di sini, bila kita lupa dan apa tanda masjid, lupa. Tapi dalam dulu masjid, dalam dulu tak kaya, kita semua ada masjid. Duduk saja, tak tahu apa. Habis itu, orang ini lebih. Sebab itulah, kita nak asyik itu orang tua. Makruh, pun makruh. Dan orang tua yang banyak. Duduk, tak apa. Sibuk sini. Kita kalau jemput ini, kita kalau jemput ini, kita kalau jemput empat, lima, bukan lima tak dia, sama empat. Lima lagi makhluk dari empat. Makhluk dari dia dengan satu. Kita menyebutkan diri kita, sehingga kita tak sempat dapat kita. Tapi apabila kita jadi pertanyaan kita pun dia baru saya tak dipanggil ini, saya dipanggil mana lagi? Dia tetap positif saja. Karena menculang tak mampu banyak lewat itu. Dan kalau saya pusat, dia apa itu lah menjawabkan orang yang lintas. Sebab apa? Zaman kita maklum. Zaman kita, kita kata sudah kita juga kena kita. Nak kami yang katakan Allah SWT. Nak mesti telefon 20 orang. No. Akan soal itu kalau tak tak pengiwan tak tak pengiwan lupa sebab itu kalau Rasulullah Allah Rasulullah pun kalau kita istiqam ke jika orang kita waktu senang maka itulah yang baru akhwat kita rindah kita tentang kita dan kita lah kita nak jadi hak tawan kita jadi orang yang paling berhati kita akan rasa susah nak tegak susah nak bagi orang kata sumbangan kepada orang lain sebab apa? Sebab kita harus kaya kalau kita istiqam orang berdiri sendiri istiqam dan lupa orang susah ada dan kita lupa kita tak bila nak kaya bila nak kumpul duit tak boleh kumpul duit nak jadi maksudnya itu yang dimaksudkan bila kita tegak ketika mana kita senang kita ada duit dan kita sedar itu lah yang tegak pada akhbar sekali maka kalau lah ulama ulama yang kita nak menaruhkan itu kaya dia boleh buat ustaz tak dia boleh kau kaya dia boleh tegak. Tapi kadang-kadang kita tentara faham maksudnya ustaz ni kita ikhlas no? Tak banyak-banyak duit kita bom ikhlas kita bisa alam kalau ustaz tu bukan nampak nanti ada sini kalau bukan tak umpul no? Kalau ustaz tak umpul tak bom apa yang padat no? Kadang-kadang tu api tu ada adalah tu tengah dikira bicara dalam kawasan yang jadi ada apa hubungan dengan syarikat-syarikat ni jemput hafiz ni boleh bagi Allah 5,000, 10,000 hafiz. Tapi buat komen mereka, konek dalam ruang ini 20 juga. No, bagi rupanya itu yang tak ada lagi. Kalau bagi ustaz dengan kau ni, bolehlah bagi 5,000, no, bagi 1,000, contoh juga. Kalau ustaz ustaz ni tak tahu, dia iman, dia tahu sama saya ni. Tapi hafiz iman tak buat, aku yang boleh sekali ni, tak. Lepas ustaz ni melekat, tak boleh makan. Dia tak masuk. Ustaz, tetap dia tak boleh makan. Jual-jual ni, kayu berikan juga. Lepas mereka dua orang, boleh jalan kaki juga. Tapi dia jumpa untuk sendirian, dia akan berjumpa makan. Dia tu. Aku dah lepas tu. Tapi kita tak faham. Dia nak ikhlas pun, tetap. Kalau kita ikhlas, memang bagi kita tak pernah tahu anak. Tapi kamu ikhlas, balik pula kamu pandai. Pula dalam tak ada apa. Tapi dalam tak mengenai jamu, dalam pak kamu nak belanjakan kepada dunia, restro ini beri macam-macam, bawa kereta bukan sikit, dia juga sikit, kamu tak fikir tau itu. Sebab kita berkira dalam pak agama, tapi kita tak berkira dalam pak nak dengan lain kita, kita hilang terus agama kita. Jadi kita sudah tadi, kan? Kita sudah pantai tadi sungguh dalam masalah ini. Dia pun ini bukan ulama yang cari duit itu. Bukanlah 100% total. Dia adalah orang yang salah. Siapa ada orang pernah tanya Ustaz dalam dia? Dia kata, ada Ustaz punya iman, letak 1,000 orang ni. Mahal yang dia nak kata. Dia kata, kita tahu semua benda dia. Mungkin dia minta 1,000 tempat orang kaya. No, tempat orang kaya dia minta 1,000, tak ada. Dia pergi tempat orang miskin, dia tak minta dia. Dia tahu dia siapa. Orang kaya bagi support dia. So, dia bagi orang miskin. Kemungkinan tak. Kita tahu semua benda tu. Nampak? Itu dia jawab lah. Saya buat tahu benda kan. Jadi itu yang kita kena fikir. Maksudnya, bukanlah dia mencari kekayaan, tetapi dalam tubuh dia mencari kekayaan dan untuk kemewahan dia dan untuk dia ini membutuhkan kesempatan dan itu yang dia ada untuk menawarkan kekayaan bahawa di sana bahawa penyendak yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulullah Asaf Ya Tuhan Nabi Ta'amanu kamu hanya pandai cakap saja tapi kamu tak buat dan disebut oleh Imam Al-Ghazali kerana mereka yang hanya mencari Ya'bah kebinaan saja atau ulama-ulama kejadian yang dia tidak masuk di dalam berapa Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah ini sebut Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu lama la taf'alun. Maksudnya wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu berkatakan barang yang tidak kamu amalkan? Dalam surah Al-Qaf ayat yang kedua. Itu nak menyatakan bahawa kita ni orang beriman yang ada ilmu, kita pandai cakap. Ustaz pandai cakap. No, dia pandai buat nama, dia pandai cakap, dia pandai nasihat. Tapi dia lebih teruk daripada orang yang benar. Contoh, contoh lah Ustaz. So, ni kisah nama orang. Kisah keberkatan, apa ni, kalimah, apa ni, kalimah Bismillahirrahmanirrahim. So, itu mula Ustaz. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim ni, kita ini mungkin apa saja ini ikut kandang kita. Bismillah Rahman itu adalah keberkatan. Jalan dan nak berbunyi sabar, berbunyi sebab kita yakin dengan Bismillah Rahman itu. Itu berbunyi tak. Kumpah, kumpah, kumpah. Anak murid aman. Anak murid Bismillah Rahman itu pun jalan dan nak. Kumpulnya Bismillah Rahman itu ini terlap. Sebab dia cakap, dia tak yakin dengan dunia. Sebab tapi orang yang benar tu, bahkan lebih mendapat manfaat walaupun dia tak nampak alim, tak pandai cakap, tapi keyakinan itu lebih daripada orang yang Islam. Contoh, kita datang, Ustaz datang, kita selawat lah banyak-banyak rezeki itu insyaAllah main. Kalau rezeki itu ada, rezeki itu ada. Selawat, banyak-banyakkan istirahat, banyak-banyakkan baca Al-Quran, insyaAllah rezeki itu ada di sisi Allah Ta'ala. Kalau orang yang semua tak selawat itu, yakin dengan apa yang disebutkan oleh Tuhan. Tuhan yang tak salah. Tuhan yang tak salah. Dia hanya pantai ini. Pantai cakap. Tapi dia tak mampu nak amal. Kadang-kadang kita itu pantai juga. Kita anak kita. Tak apa, tak tak lah. Lewat sana, dapat semua ini. No, no, lewat sana. No, no. Pantai lah. Ucap kan. Tak balik anak lah. Kata-kata tak apa, usaha lagi. Tak apa, rezeki itu ada di mana-mana. Tak apa. Dengan tengok anak kereta tak dapat tolong. Kita dah lupa lah. Ish tak dapat tolong tu ni. Macam mana? Anak nak dekat sabak lah. Bisa dia lagi mana orang. Kita cakap anak kereta kita tak ikut dengan apa yang apa yang kita cakap. Sebab tu dia sebut Ya ayu dan lagu na'a bayu Ima sa'u dan ma'adhan sa'fa'alu. Wahai orang beriman, kamu banyak pandai cakap tapi kamu tak beramal dengan apa yang kamu cakap lah. Kalau kita berpegang sungguh dengan Al-Quran, kalau kita berpegang sungguh dengan Al-Quran, kita meyakini sungguh dengan Al-Quran, maka segala masalah di dunia itu menyelesaikan dengan kita hanya memahami Al-Quran dan kita faham agama kita. Kemudian kata Imam Al-Ghazali lagi, dan orang ini sebenarnya termasuk dalam golongan yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dalam sabda أنا من غير الدجال أقوم عليكم من الدجال فقيل ما هو يا رسول الله فقال علماء السوء فقيل سلايم لما نجاء لك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا نحن بكرة yang sangat aku bimbang penting itu dajjal. Maksud kata dajjal itu tak sokong tak, tapi Rasulullah lebih takut lebih bimbang daripada selain dajjal. Maksud kata ada lebih buruk dajjal. Dajjal itu bukan bahasa aku orang dajjal. Maksudnya yang itu untuk orang dajjal itu dajjal orang awal. Maksud kata lebih teruk daripada dajjal itu. Lalu orang yang bertanya, lalu ada orang bertanya kepada Rasulullah SAW apakah itu wahai Rasulullah? Dan apakah itu wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab mereka ialah ulama su, yakni ulama yang jahat. Ulama su, ulama semua, telah semua. Maksud kata ulama yang menyembunyikan perkara dan kebenaran. Kita ni, contoh sekali tanya lah, orang yang tahu agama, kena tak ngerti, walaupun kena kembali. Walaupun kata tu, orang yang tak senang, tak senang dengar dengan apa yang kita ucapkan. Tapi betul tu, betul tak tak. Kita kena kisah kata benda ni tak boleh buatkan. Benda ni halal, benda ni ribok. Eh takkan tu, kita nak kena makan, kisahnya kalau kita nak beri untung, kip saja. No, kita nak beri untung, kita ambil. Ambil upah lah, kita nak beri kopi, apa. Kadang-kadang kita beri untung yang besar-besar. Yakin dengan Allah SWT, kita akan tahu. Tentu macam, yang kau kena tahu mungkin. Asyik mencari insyaAllah. Dia ulama' yang tak, ulama' yang tak. Dia tegur, apa presiden itu semua. No, presiden yang lain. Presiden apa di Mesir dahulu yang ini Hizbul Wathan parti ini lah parti kerajaan sekarang Hizbul Wathan lah. Dia tepuk apa apa ini apa ini Syekh Mutawalli Syahrawi dia tepuk tahu Muslim Barak dia kata wahai Barak berlaku adil lah kamu kepada kepada rakyat kamu. No, kamu kena berlaku adil kepada rakyat kamu. Jangan biarkan rakyat kamu ini kemuyong, jangan biarkan mereka ini tak ada pendidikan. Semua lalu ini kita berjalan lalu besar. Ada lah ulama anak-anak sebab itu kita mungkin. Kalau kita jumpa sultan menawar kamu dan yang akan ceri, rasa bosan. Tapi kalau kita jumpa takut, kalau kita terus gaji kita potong, no. Tak dapat duit lah, gaji itu lagi lah. Dan kita sudah terbuka kita rasa ini. Takut sebab apa? Kita cakap tentang benda yang mungkin. Tapi saya mengetahui seorang dia ada orang kata sibuk dia, bukan sibuk dia ada izah keizahan ini. Ada kebenaran dia yang ditulis. Sebab apa? Dia ini tegak berdekat dengan kebenaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia boleh cakap. Sebab dia yakin bahawa semua rezeki datang daripada Allah. Dia pun bukannya dapat duit itu daripada Muslim Barak. Tapi dapat duit ataupun dapat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kata dia ditegak. Ditegak kepada kembali Allah Allah SWT dah ada berjaya dia di sini. Tengok-tengok tak takkan dua pun. Tengok-tengok dia. Kadang nikah ni Masya Allah. No. Dengan joget pancang rata apa semua. Kita ni Allah pasal lebay. No. Dia elak penuh orang tanah ni. Duk sebenarnya ni cuba berbubuk tak apa lah. Dia buat orang muda-muda suka lah. No. Tak apa lah dia semua. Termasuk juga di kalangan mereka yang mengaji dan tahu ilmu halaman tapi tak tegur. Maka tergolong buat dalam golongan. Di mata aku, ulama ala tafa'lu dan aku hanya pandai cakap lah. Oh, anak orang ni semua nampak tak lah. Anak sendiri, tak nampak lah. Ini masalah pun tak ada. Dalam musim dulu, macam-macam. Tadi fungsi tu, fungsi tu, bertanding kita nak bertanding, kita nak bayar, betul tu, kita sebenarnya kos fungsi. Anak kita, anak kita, paling kurang. Kita tak nanti tukar gila kita, tak nanti orang yang jauh hubungan daripada kita, keluar dari kita. Agak kita macam nak pendek, kita suruh kita orang tahu, kita tak tahu, kita pun tak puas lah. Dia tak nak tahu ajar pun, persetujuan dan dia, tak puas lah. Agak sini tak puas untuk tukar, tapi ni. No? Tersambut kita, pergi silap, pokok bunga, duduk petang-petang, tak tahu macam apa, duduk belanjut, belanjut semua, tak kena nak tahu, pergi terang. Lepas, kena pokok bunga, tak kena tahu. Tak apa, ni nak kata apa. Datuk ni kata, masuk ke dalam pokok pula, tak kena duduk sini. Tak, tak kata nak masuk kata, ya, kata apa yang buat lah. Ni kata, tua kat tak ni, no, kelak tak kena duduk, apa, masuk air ni, semua ni, tua kat duduk, masuk kat kipa. Benda kita nak pergi ke tanahan kita, macam mana kita nak tegur. Orang yang sini supaya tembak kita yang baik. No, tapi pun ada yang berjalan lah. Contoh, ayah-ayah muslim saya, saya kisah mungkin ni lah. No, tak ada lah. Kita nak terus kumpul-kumpul. Nak jalan kita. Dah dua kereta, kita beramal, tak ada yang kumpul. Dan waktu kita kena kereta, ish, tak boleh tandap ni. Dan apa, anak-anak ni kenal, saya semua ni kenal. Anak-anak tak kenal ni. No, ah, jangan ni. Adik Pak kita, walaupun dia tu ada kemungkinan dia di kita yang tak tahu nama. Dan kita salam kepada Allah. Kita ni kenal kami. Kata tu kan kita. Dan orang akan respect dia. No, orang akan respect kita dengan sebab kita ni mungkin sini. Dengan orang-orang saya pun, saya doa lah. Dia berada nama. Saya doa dalam bangunan mesin banyak, saya doa pakai di bawah semua. Semua bukan. Tak ada Allah. Walaupun tak Allah, semua. Kita nak buat tadi Muhammad, beri dia baca dah. Tak nampak macam kita ni. Tak nampak macam bolak. tidak ada waktu, tidak tentu suasana. Kalau bakar ayam, bawa semua, bulan-bulan berkisahnya tak ada itu. Sampai maka kita nanti reka, semua, seperti itu, semua. Sebab apa? Jaga, kita jaga kunci kita, dan dia buat sama kaki. Itu tak cukup dalam bulan-bulan. Maksudnya kita harus dengan tegur, dengan tegur juga. Dan kita lagi tentulah kepada mereka, tanganlah benda-benda berlaku depan kita. Sebab itu tanggung jawab kita juga, keluarga kita, anak kita, lebih-lebih lagi tanggung jawab kita. Itu kita lebih-lebih lagi tanggung jawab dan kita senang sebagainya. Kemudian, yang dipatutkan oleh ulama semua juga ialah, dia menyembunyikan. Dan tak berhati tak tegur, sebab dia ada kepentingan. Kalau ulama ada tidak bukti contohnya, Allah SWT, kalau nak dia tak menyatakan kebenaran, dia tak diberi satu tanggungjawab bukti yang tak dapat. Sebab tu lah Imam Ahmad dan Hanbal, dia tak nak menjual kebenaran. Dia tak mahu menjual kebenaran, dia tak menjual kebenaran. Sebab dia tak mahu menjual kebenaran, dia tak mahu menjual kebenaran. Dia takut dengan sebab ada ikan dia kebenaran, menyebabkan dia mencegah dia nak sebuah kebenaran. Maka dia aku tak mau, aku harap dengan dia untuk berkejar dengan mana-mana pun. Sebab apa? Aku ni dah sebab dia kenal tu. Kalau tak tahu, tak tahu. Kalau khalifah lah. Sebab kata dia, khalifah lah. Khalifah Islam, khalifah Islam, aku nak tahu juga kan. Dia mana? Besok tentang dia besok Al-Sawafi. Tak besok Al-Sawafi ni, dia khalifah Islam. Tapi bawa apa di kalangan para tadi ni, dia bunuh. Tak, dia bunuh. Dia ada banyak dia bunuh. Dan ini yang akhir dia buruk tadi. Dan ini yang buat anak buat kepada sahabat. Bagi Allah Ta'ala anhu kan ma'in. Dia buruk tadi itu. Sebetulnya dia buruk tadi itu kata mengucaplah itu. Kata kita istighfar kepada Allah. Kamu bunuh bukan cara-cara orang. Bunuh ulama, bunuh kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kamu akan dibalas dengan balasan itu. Maka walaupun begitu lebih ancaman boleh. Dan ini tadi tetap dibunuh untuk Yusuf Al-Sawafi, dia ingin letak lagi dalam saya. Banyak orang malam, banyak orang malam, khalifah Islam pun. Maka khalifah Islam, dia yang meletak tarikh dalam Al-Quran. Kalau ada apa yang kemungkinan besar kita ni takkan tahu baca Al-Quran tanpa lagi. Dia tak lagi. Dia suruh awak dan ulama, ada semua ulama lah. Dia tak tahu, dia suruh kamu ulama. Sebab kita lakukan tadi, dia tak tahu pun, oh, tapi dia semua buat. Orang buat, buat, buat, buat, buat, buat. Tapi nanti yang nama kan. Sama, dia tak macam tadi, buat tak. Dia yang awakkan, maka jatuh dia tak. Tapi dia banyak berburuk para ulama bagi Allah SWT. Dan dia juga lah Yusuf As-Sakhawi yang menembangkan, mempertandingkan Ka'bah kepada Ka'bah Ka'bah yang ada. Dan kita ni nanti Ka'bah, kita akan turun. Itu Ka'bah. Dan kita masuk dalam Masjidil Haram, kita akan turun tangga. Turun tangga dan pergi ke Masjidil Haram. Sambil itu masalah ini. Kalaulah zaman yang asal dan zaman yang kedua, Nabi yang paling ulama, dia umum. Kita mengakurkan apa dengan kita mendaki. Tangga yang kita bawa, kita naik, bawa nampak apa. Kalau sampai yang pun Nabi yang buka, Yesus Al-Sahabi yang dia berlobis naik. Sampai enam besar kan dia punya jasa dia mengembalikan kepada atas, datang daripada atas ke bawah. Dan kita dengan Nabi Tawaf, kita akan turun tegur. Kalau dulu ya, sebelum Dabar Yusuf Al-Sawafi, dia pada bawah, naik ke atas. Nak menyesalkan bawah ke atas kepada kepada Tawaf. Dulu, tapi dia yang kuat. Yusuf pun dia dengan orang cepat. Tapi dia bunuh para ulama banyak. Maka dari itu tegur, tak kuat. Dia bunuh pula sampai dalam satu tahap. Datang suara yang berisi selama 2 minggu. Bunuh ulama, bunuh ulama, nanti mana pun tak ada, tak sebab kuala. Sampai dia mati dalam keadaan yang berisi ini. Khalifah tak. Tak khalifah tak. Tak maka khalifah hukum dan semuanya berbaik. Tapi dia tetap menjalankan hukum tak. Tapi dia kami jeski. Mereka kami jeski tahu itu. Tapi kalau tak ada tak jalan pun tak tahu. Kami sama tak tahu. Jadi ini yang dimaksudkan. Kita kena tegur tu Imam Ahmad Imam Hanbal. Dia tegur. Dia tegur sebab aku tak tahu nanti mana-mana hadiah pun. Orang letak hadiah ke depan rumah dia atau apa semua. Dia tak tahu. Maka sebab dia nak tegur dan dia tak tahu. Orang kata sebagai makan budi kepada apa yang buat ke kita ini. Tetapi berbeza dengan Imam Ali. Rabbi Allah Ta'ala Al-Quran. Dia bekerja dalam keadaan. Dia ulama keadaan. Tapi keadaan tu bawah. Sama. Tapi Imam Ali. Kembali masya Allah hari ini waktu tak. Maka ada orang yang minta hati sayang, dia masuk dalam rumah dan bilik dia, dia buka pakai baju cantik-cantik, pakai minyak wangi yang paling mahal, jadi duduk tempat yang paling sedap kita, dan nak minta pun di MW. Hebat! Baru mana ni? Hebat! Orang kaya, lepas dia ulama kerajaan, tapi kerajaan duduk di bawah. Sebab apa masa berhasil tu? Tentang Khalifah berhasil, Khalifah tak kata Alhamdulillah, dia kata Alhamdulillah. Dia kata Alhamdulillah. Kemudian sudah baik ya, sudah beri mati Khalifah tu baik jumpa kepada semua ini. Kedangan yang sebut, kedangan yang itu, kedangan yang sebut tak apa, dalam pihak sebut dengan hati ini. Dia boleh kata apa? Kemudian itu ya, itu sekali lagi Khalifah berhasil. Dia kata Alhamdulillah. Dia pun kata, kami nak aku puncak dengan agama ataupun aku tak menjawab dengan agama. Alhamdulillah tu adalah doa yang dibalas kita mendengar Alhamdulillah. Dalam masalah kecil tu lah, kecil ya. Dalam masalah masjid, dalam masalah masjid. Dia kata, tak nak hukum dengan Allah Ta'ala ataupun nak hukum manusia. Tidak, bagi Allah tak ada apa. Nak hukum dengan Allah, ya Alhamdulillah. Tidak boleh itu yang metabol dan selam, tak kata apa, tak faham dia apa. Itu kalau orang yang nak berjalan, maksudnya dia tak makan kunci. Dia boleh bentuk dan juga dia boleh menggunakan jadi kalau kita sebagai ulama yang su maka dia lebih tahu daripada bacaan yang itu untuk orang yang mana fatwa boleh diubah-ubah untuk keadaan dan untuk bentuk kepada kita tahu sebulan kita benda itu pun lama boleh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh itu lagi lah. Dan selain itu tujuan yang terbesar untuk menyesatkan manusia. Tetapi ulama sok ini walaupun kita yang pandai membandingkan orang lain daripada kita semua, namun amal dan perbuatan mereka adalah mengajak orang lain membuat kejahatan kerana amalan seseorang itu lebih pertekan daripada percakapannya. Sebab apa kita kata ulama sok ini lebih tahu daripada Dajjal? Dajjal kita tahu aku ini kalau aku ni datang untuk nak menyesatkan orang di atas muka bumi. Tapi kalau aku nak buat, dia akan berkata-kata sesak bantu ni. Maka orang akan berkata, dia kata dia datang. Dia kata dia buah ke aku. Eh, pakai ni masa Allah. Bukan bersak dia punya. Dia punya dengan tanya ni, sahabat kata, hebat sungguh tak. Pertobahan kan. Tapi orang tak nampak sebenarnya dia tujuan apa datang untuk menyampaikan dengan Tuhan atau nak menyesatkan orang, nak bagi serabutkan orang ini. Dengan fatwa-fatwa yang selesai. Dengan pandangan yang selesai, dia menyebabkan orang awal. Jadi makin sabut, makin penuh dengan agama muslim. Kemudian, berkata namun amal dan perbuatan mereka mengajak orang lain membuat kejahatan kerana amalan seseorang itu lebih berkesan daripada percakapannya. Dan orang ramai lebih mudah tertarik dengan perbuatan ulama, ulama maksud daripada perkataan mereka. Maka apa yang dapat dirasakan oleh ulama maksud ini dengan perbuatan mereka adalah lebih banyak daripada apa yang dapat dibalikkan oleh bidang mereka. Orang yang jadi sebenarnya belum berani menghimpunkan dunia banyak-banyak kecuali setelah mereka melihat keberanian ulama maksud ini. Maka ilmu yang ada pada mereka menjadi sebab keberanian orang ramai membuat berbagai maksiat, maka inilah yang sangat diimbangkan oleh Nabi SAW. Tak apa kita sambung, kita nampak macam panjang kerana baik. Kita sambung tanda jad. Hari itu matahari kita dia akan datang. InsyaAllah perbezaan yang kita ulang maksud ini dengan Dajjal, bahkan Rasulullah kata Dajjal itu dah terorak. Tapi dalam maksud ini lebih teruk berbanding dengan Dajjal. Berakhir kalau dengan Allah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Soalan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kalau boleh kenal ini lah. No, kalau cantiknya ada tadi dengan kita, maksudnya boleh kita menghayati yang lebih baik lagi. So, dengan apa yang saya sebutkan. So, orang ini kita ni, kita lah bagi dah mereka. lakukan tidak mau melakukan ada orang yang jadi ini adalah perkenaan dengan hati kita. Kita tak itu kita tak. Tapi akhlak kita tak tahu tetap bersifat sebagai orang yang jahil dalam Islam. Dan kata Tuhan kepada Adamnya, takun amaluka kajahil, wa'ilmuka kajahil. Menjadikanlah amalan kamu seperti mana cukup. Dan ilmu kamu seperti mana? Dalam. Nah, ilmu yang kita tahu. Nah, tapi amal banyak. Ini ilmu banyak, tapi amal cukup. Ya. Nah, kalau kita nak buat cucuk, cucuk apa, cucuk bodoh, cucuk bodoh, cucuk apa, yang masih mungkin cucuk apa, cucuk darah. Orang pun darah banyak, tak bersepuk pun. Bersepuk banyak, darah pun sikit, dan sekarang pun darah bersekak. Tak tahu, tu yang tak tahu, takpun amal luka kasih-kasih. Wa'il buka tak kasih-kasih. Nombor tuan-tuan, jadikan amal kamu seperti itu, banyak. Ilmu itu macam dalam, tak buat. Nah, ini itu macam dalam, pun tidak ada masalah. Sebab apa, ilmu itu hanya nak bersembangkan amal kita, tak bersulkan amal kita. Di tengah ilmu, sikit pun tak boleh dapat. Kalau kita ada sikit pun tak boleh dapat. Untuk kita mendapat ataupun nak beramal di kemudian tahun insyaAllah. Saya kata kita maaf ya kata kemudian. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.